Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab, durus al-lughah al-arabiyah, dan kita sampai pada pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18, latihan yang kedua insyaallah, halaman 101. Baik, kita langsung membacanya. Latihan kedua. Yang latihan satu sudah pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini latihan kedua. Langsung masuk pada latihan kedua insyaallah. Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Kita langsung saja membaca. Kita mulai dari Al-Akh Imam. Silakan. Nomor 1. Bismillah. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Mustan, bismillah. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Fatimatu laha ibnani shaghirani. Fatimatu laha tiflani shaghirani. Al-Akh Abu Mulyan, silakan, nomor 4. Naam ustaz, bismillah. Li aynani wa udhnani wayadani warijlani. Naam. Li aynani wa udhunani wayadani warijlani. Naam. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan, nomor 5. Fi hadzal hayyi madrasatani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Naam. Al-Akh Abu Khamsa, Banu, silakan. 6 Ustaz, bismillah. Salatul fajri rak'atani. Salatul fajri rak'atani. Naam. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwaz. Lil baiti miftahani. Lil baiti miftahani. Naam. Lil baiti miftahani. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Nomor 8. Naam Ustaz. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahun. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Fallahi. Al-Akh Imam, silakan. Nomor 10. 9 Ustaz. Naam, nomor 9. Ahada. Ahada mitobibani min inkal tarro la huma min faronsa. Naam. Ahada tabibani min inkal tarro la huma min faronsa. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. Naam. Latihan ketiga. Iqra'il amthilatal atiyata thumma dha' fil faraghi fi ma yali tamyizan likam وَذْبِذْ أَوَاخِرَهُ أَوْ آخِرَهُ. Latihannya, perintahnya ialah iqra', bacalah contoh-contoh berikut ini. Setelah itu isilah tempat yang kosong berikut ini, yakni titik-titik di bawah ini, dengan menggunakan tamyiz untuk kam, lalu diberi harakat di akhirnya. Nah, ini pembahasan tentang tamyiz. Tamyiz ialah, kalau dalam bahasa Arab, pengertiannya adalah isim yang mansub. Isim yang mansub, yang mana itu digunakan untuk menjelaskan sebuah jenis atau bilangan, jenis ataupun bilangan. Nah, sementara itu dulu. Tamyiz itu adalah isim yang mansub. Dia didatangkan untuk menjelaskan jenis atau bilangannya, jumlahnya. Contohnya yang terletak setelah kam. Contohnya adalah isim yang terletak setelah kam, yang arti dari kam itu adalah berapa. Nah, di sini kita ingin menanyakan jumlah isim tersebut berapa. Contohnya kam uhtan, kam uhtan laka, berapa jumlah saudari perempuanmu, berapa jumlah saudari perempuanmu. Kam qalaman indaka, berapa pulpen milikmu? Yang berikutnya, kam sayyaratan fil jami'ati? Berapa mobil yang ada di universitas? Nah, kata yang terletak setelah kam, kata yang terletak setelah kam nanti dinamakan dengan tamyiz, dinamakan dengan tamyiz. Dan yang namanya tamyiz yang terletak setelah kam itu harus mansub atau berharakat fathah, berharakat fathah. Dan tamyiz itu sendiri ialah untuk menjelaskan tentang jumlahnya, sementara yang dibahas di sini menerangkan dan menjelaskan jumlahnya berapa. Nah, sehingga diawali dengan kata kam, kata tanya kam, harus berharakat atau harus mansub, dan dia berupa isim mufrad. Isim mufrad, kam uhtan laka, kam qalaman indaka, kam sayyaratan, semuanya isim mufrad dan berharakat atau mansub, berharakat fathah. Lalu yang berikutnya yang perlu untuk difahami ialah perbedaan antara laka atau perbedaan antara laka dan indaka. Perbedaannya memiliki makna yang sama, yaitu untuk menunjukkan pada makna kepemilikan. Kepemilikan, laka artinya kamu memiliki, indaka juga bermakna kamu memiliki. Hanya saja ada perbedaan dalam penggunaannya. Kalau indaka, indaka itu digunakan untuk sesuatu yang bisa dipisahkan dari pemiliknya, bisa dipisahkan dari pemiliknya. Misalkan mobil, pulpen, rumah, atau benda-benda lainnya, kita menggunakan kata indaka. Adapun untuk menanyakan keluarga, nasab, hubungan kekeluargaan, atau anggota badan, maka kita tidak menggunakan inda atau indi. Misalkan saya punya saudara laki-laki, jangan menggunakan kata inda, indi akhun, ini salah. Atau misalkan untuk menjelaskan saya punya mulut, maka tidak menggunakan kata indi, indi famun, ini tidak benar. Kalau untuk anggota badan atau kekeluargaan, maka kita menggunakan kata li atau laka, li famun, li ukhtun, saya punya saudara laki-laki, saya punya saudara perempuan. Itu perbedaan inda dan lak, li dan inda, indi, tergantung dengan dhamirnya. Kalau laka berarti indaka, laki indaki. Li juga bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa dipisahkan dari pemiliknya. Jadi li itu lebih mencakup daripada indi. Kalau indi khusus untuk benda yang bisa dipisahkan dari pemiliknya, kalau li itu bisa untuk semuanya, baik benda yang bisa dipisahkan dari pemiliknya atau untuk menjelaskan tentang kekeluargaan anggota badan, maka gunakan li. Baik. Maka di sini contohnya kam ukhtan laka, bukan menggunakan kam ukhtan indaka. Indaka. Kemudian contoh yang kedua, kam qalaman indaka, boleh menggunakan indaka dan juga boleh menggunakan laka. Kam qalaman laka, boleh. Tapi kalau kam ukhtan laka, enggak boleh diganti dengan indaka. Kam ukhtan indaka, ini tidak benar. Tapi itu faedah berkaitan dengan perbedaan la yang menunjukkan pada makna kepemilikan dan indak. Dan indak. Baik, kita langsung masuk pada latihan, yaitu mendatangkan kata yang mansub, yang disebut dengan tamyiz, yang terletak setelah kam. Terletak setelah kam. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Kam kitaban indaka. Kam kitaban indaka. Naam. Kam kitaban indaka. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Kam akhon laka. Kam akhon laka. Naam. Kam akhon laka. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Kam sayyaratan fi hadzal syari'i. Kam sayyaratan fi hadzal syari'i. Naam. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Kam baitan fi qaryatika. Kam baitan fi qaryatika. Naam. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Kam talaban fi faslikum. Kam, ulangi. Kam tulaban fi faslikum. Kam tulab. Tulab. Kam taliban. Taliban. Kam taliban fi faslikum. Naam. Kam taliban fi faslikum. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Kam idan fi sanati. Kam idan fi sanati. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Nomor 7. Kam ajalatan lidarrajati. Kam ajalatan lidarrajati. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Kam wisadatan fi ghurfatika. Kam wisadatan fi ghurfatika. Naam. Taib, ahsantum barakallahu fikum. Latihan keempat. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila muthanna. Ubahlah mubtada pada tiap jumlah berikut ini ke dalam bentuk musanna. Musanna. Hadza kitabun, ini mufrad. Musannanya kita rubah, hadza menjadi hadzani. Hadzani kitabani. Kalau hadhihi berarti hatani. Hadza dan hadhihi itu untuk isim mufrad. Kemudian untuk isim musanna dirubah menjadi hadzani dan hatani. Hatani itu untuk muannas, hadani untuk yang muzakkar. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulian. Silakan, nomor 1. Nama Ustaz. Bismillah. Hadza qalamun azani qalamani. Naam, hadza qalamun hadani qalamani. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan nomor 2. Hadihi misqaratun hatani misqarat misqaratani. Naam, hadihi misqaratun hatani misqaratani. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Hadza talibun hadani talibani. Hadza talibun hadani talibani. Al-Akh Muhammad Afwaz, silakan nomor 4. Hazihi talibatun hatani talibatani. Naam, hadhihi talibatun hatani talibatani. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Hadha ar-rajulu mudarrisun hadani rajulu mudarrisani. Hadani hadani rajulani mudarrisani. Naam, hadani rajulani mudarrisani. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadha talibu minal hindi hadani talibani minal hindi. Hadha talibu minal hindi hadhani talibani minal hindi. Al-Akh Imam, silakan. Hadhihi sa'atu minal yabani hatani sa'atani minal yabani. Naam, hadhihi sa'atu minal yabani hatani sa'atani minal yabani. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Apa nih nomor berapa, Tad? Nomor 8. Hadhihi sayyaratul lil mudiri hatani sayyaratani lil mudiri. Naam, hadhihi sayyaratu lil mudiri hatani sayyaratani lil mudiri. Baik, nomor 9 Al-Akh Abu Mulian, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Liman haza liman hazal maftuhun miftahu liman hazal miftahu hazani liman hazani al-miftahani lil mudiri. Naam, liman bukan di situ tidak ada mudirnya, kita tidak disuruh menjawab, tapi dirubah ke dalam bentuk musanna. Diulangi, liman hadzal miftahu liman hazal miftahu liman hazani miftahani. Naam, liman hadzal miftahu, liman hadzanil miftahani, miftahani. Naam. Taib nomor 10, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Liman liman hadihil mil'aqatu, liman hatanil mil'aqat, mil'aqatani. Liman hadihil mil'aqatu, liman hatanil mil'aqatani. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan kelima, kemudian kita lanjut latihan keenam. Latihan kelima, ikra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Baca kalimat-kalimat berikut ini disertai dengan harokat akhirnya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Khansa. Tolong. Kalbani. Kalbani. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Maktabani. Maktabani. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail. Qamisani. Qamisani. Kemudian Al-Akh Abu Sauva. Akhawani. Akhawani. Al-Akh Imam, silakan. Mindilani. Mindilani. Kemudian Al-Akh Abu Syifa, silakan. Mistorotani. Mistorotani. Al-Akh Abu Mulyan. Ukhtani. Ukhtani. Al-Akh Abu Ahnaf. Imro'atani. Imro'atani. Berikutnya nomor latihan ke-6. Thanil kalimatil atiyah. Musannakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Al-Akh Abu Khansa. Sayyaratun. Sayyaratani. Sayyaratani. Al-Akh Muhammad Afwaz. Tabibatun. Tabibatani. Tabibatani. Al-Akh Abu Fudail. Waladun. Waladani. Waladani. Al-Akh Abu Saufa. Lughatun. Lughatani. Lughatani. Al-Akh Imam. Sadiqun. Sadiqani. Sadiqani. Al-Akh Abu Shifa. Tajirun. Tajirani. Tajirani. Al-Akh Abu Mulyan. Mil'aqatun. Mil'aqatani. Mil'aqatani. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Mudarrisun. Mudarrisani. Mudarrisani. Al-Akh Abu Khansa. Babun. Babani. Babani. Al-Akh Muhammad Afwas. Ismun. Ismani. Ismani. Al-Akh Abu Fudail. Hadha. Hadhani. Al-Akh Abu Saufa. Hadhihi. Hatani. Hatani. Baik. Al-Kalimatul Jadidah, halaman 104. Kosakata yang baru. Kam artinya berapa. Al-Idu artinya hari raya. Al-Hayyu jamaknya Ahya, jamaknya Ahyaun. Al-Hayyu itu komplek atau kampung ya. Al-Hayyu itu bisa bermakna komplek. Kemudian Ar-Raka'atu jamaknya Raka'at, yakni Raka'ah. Raka'at. Raka'at. Al-ajalatu jamaknya ajalat, roda. Kemudian riyalu jamaknya riyalat. Riyalat. Riyal. Kemudian yang terakhir al-mistaratu jamaknya masatir. Mistarah penggaris jamaknya masatir. Baik, satu faedah yang ingin kita sampaikan di akhir pertemuan ini yaitu berkaitan dengan isim musanna. Isim musanna. Yang pertama, harokat dari isim musanna ini, yakni harokat akhir dari isim musanna ini adalah kasroh, kalbani, maktabani, komisoni, dan seterusnya. Semuanya berharokat kasroh. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa isim musanna itu majrur. Tidak. Isim musanna tidak menunjukkan bahwa isim musanna itu harus majrur terus sehingga berharokat kasroh. Bukan. Majrur atau kasroh pada isim musanna itu bukan tanda kalau isim tersebut majrur. Nah, kemudian yang berkaitan dengan isim musanna juga ialah kalau kita perhatikan pada susunan mubtada khabar yang tadi disebutkan, contohnya hadza talibun, hadzani talibani, hadzani talibani. Hadza karena dia isim dan dia terletak di depan maka dinamakan dengan mubtada. Karena dia isim isyarah maka tidak kelihatan harakat atau marfu'nya dengan dhammah, tidak, tetap seperti itu. Hadza dan hadzani. Kemudian kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Harus ada khabar. Hadza talibun. Khabarnya adalah talibun. Yang namanya khabar harus marfu'. Yang namanya khabar harus marfu'. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah. Talibun. Talibun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah ke dalam bentuk musanna? Hadzani talibani. Hadzani tetap sebagai mubtada. Sekarang permasalahannya ialah talibani. Dia sebagai khabar. Yang namanya khabar harus marfu. Di sini tidak ada dhammahnya. Yang ada malah kasroh. Kasroh. Nah, yang ingin kita sampaikan ialah kalau isimnya itu berupa isim musanna, musanna yang menunjukkan pada jumlah dua, maka kalau marfu itu tandanya, tanda rofaknya adalah alif, alif yang terletak sebelum nun, yang terletak sebelum nun, yang terletak sebelum nun. Hadzani talibani. Talibani khabar. Khabar itu marfu. Betul, khabar itu marfu. Tapi di sini tidak ada dhammahnya. Memang tidak ada dhammah. Dia marfu dan tanda kalau dia marfu adalah alif. Alif. Kenapa enggak dhammah? Kenapa dia tanda rofaknya itu alif? Karena dia isim musanna. Nah, makanya dari sini kita bisa mengetahui bahwa marfu itu bukan hanya dhammah saja. Ketika itu kita hanya menyebutkan dhammah karena kita masih sebagai pemula yang di situ belum dibahas tanda-tanda lainnya. Nah, sekarang di sini ada tambahan tanda rofak. Marfu bukan hanya dengan dhammah saja, tapi terkadang bisa berganti, bisa berganti dengan waw kalau dia adalah jamak mudzakkar salim, dan juga bisa berganti dengan alif apabila isimnya itu adalah isim musanna. Nah, barakallahu fikum, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ini? Kalau ada silakan. Tafadhol. Kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan.